Ella Karisma Adara Melita Utama Record. Ku cinta kau bukan karena kau begitu berarti. Ku cinta kau bukan karena kau terlihat sempurna, tapi karena cinta.